Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-60, thumma ghaza ila Uhudin fi syahri Syawalin. Kemudian beliau berangkat berperang menuju ke lembah Uhud di bulan Syawal. Secara ringkas peperangan dari perang Uhud ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tersisa beberapa hal yang berkaitan dengan perang Uhud ini yang mungkin terlewat dari pembahasan kita pada pertemuan kemarin. Yang pertama adalah di saat selesainya perang Uhud, kita tahu bagaimana kondisi ketika itu, disebabkan ada beberapa orang dari pasukan pemanah yang tidak mengikuti arahan Nabi SAW agar tidak turun dari bukit apapun yang terjadi dengan pasukan utama. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada beberapa di antara mereka yang turun karena menganggap dengan berlarinya kaum musyrikin, pasukan Abu Sufyan mundur tercerai-berai, bahwa kemenangan sudah terlihat di tangan kaum muslimin. Turunlah mereka. Nah, karena mereka turun, Khalid ibn al-Walid yang ketika itu masih musyrik melihat ada peluang besar karena kekosongan jumlah pemanah yang ada di atas bukit Rumah. Maka dia pun memutar bersama beberapa penunggang kuda untuk menyerang terlebih dahulu pasukan pemanah. Setelah pasukan pemanah hilang konsentrasi di atas bukit tersebut, maka pasukan Quraisy kemudian kembali menghadapi kaum muslimin. Sehingga keadaan berbalik, yang tadi di awal siang, mulai masuk siang, hampir saja terlihat kemenangan di tangan kaum muslimin. Akan tetapi kemudian pasukan Abu Sufyan menyerang kembali dan terjadilah kekacauan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud ini menurunkan ujian kepada kaum muslimin. Mereka tercerai-berai dengan sebab tidak mentaati perintah Nabi SAW. Akan tetapi kekacauan itu tidak berlangsung lama, karena Nabi SAW beliau berhasil kembali menguasai pasukan dan menata formasi pasukan Uhud. Para sahabat kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menepi, naik ke bagian atas dari lembah tersebut. Semuanya menepi, sehingga pasukan Abu Sufyan tertinggal di tengah. Ini tentunya menyulitkan mereka untuk menyerang ke atas. Maka melihat hal ini, Abu Sufyan mengira bahwa kalau dilanjutkan peperangan Uhud, niscaya nanti kemungkinannya akan berbalik lagi keadaan di mana pasukan Quraisy bisa mengalami kekalahan. Sehingga dia pun memilih untuk mundur, mengajak semua pasukannya untuk mundur, pulang ke Makkah. Tetapi sebelum Abu Sufyan pergi meninggalkan lembah Uhud, dia yang ketika itu masih musyrik berteriak kepada Nabi SAW, inna maw'idakum badrun li'amil muqbil. Sesungguhnya kami berjanji kepada kalian akan kembali di tahun depan di lembah Badar untuk melanjutkan peperangan itu. Jadi Abu Sufyan mengancam akan kembali lagi ke Madinah di Badar untuk menghadapi kaum muslimin bersama Rasulullah SAW kembali. Nah, teriakan Abu Sufyan itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada seorang sahabat yang ada di dekatnya, agar menanggapi apa yang ditantangkan oleh Abu Sufyan. Maka sahabat itu pun atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Huwa bainana wa bainakum mau'id." Naam. Iya, kalau demikian itu menjadi perjanjian antara kami dengan kalian. Kita akan bertemu kembali di tahun depan di Lembah Badar. Setelah itu pergilah Abu Sufyan bersama pasukannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dan menghitung berapa jumlah syahid yang gugur dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tayib. Adapun ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah fi adadi syuhada'i Uhud, berapa jumlah sahabat yang gugur di perang Uhud? Riwayat dari Musa ibn Uqbah, beliau menyebutkan anna jami'a man istushhida yauma Uhudin minal muhajirin wal ansar 49 rajulan. Menurut beliau Musa bin Uqbah bahwa pasukan muslimin yang gugur baik dari muhajirin maupun dari ansor itu berjumlah 49 orang. Berjumlah 49 orang. Ini menurut pendapat Musa bin Uqbah. Baik. Akan tetapi ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, yang masyhur datang sebuah riwayat yang disebutkan di dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahih beliau, hadis dari Al-Bara Ibn Azib, beliau menyebutkan annahum qutilu minal muslimina 70 rajulan, bahwa pasukan muslim yang gugur itu berjumlah 70 orang. Berjumlah 70 orang. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 3986. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, membawakan riwayat beliau dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menyebutkan qutila minal ansar yauma Uhudin sab'un. Orang-orang Ansar baik dari kabilah Aus maupun Khazraj yang terbunuh syahid di medan perang Uhud berjumlah 70 orang. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Hammad ibn Salamah dari Thabit dari Anas, menyebutkan bahwa yang gugur dalam perang Uhud atau perang Bi'r Ma'unah jumlahnya sama 70 orang. Hal ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari dari Sa'id ibn Al-Musayyib, beliau mengatakan qutila minal ansari yauma Uhudin sab'una wa yaumal yamamati sab'una. Ketika perang Uhud kaum muslimin yang gugur berjumlah 70 orang, dan saat perang Yamamah juga 70 orang. Riwayat-riwayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah menguatkan kepada kita bahwa jumlah pasukan muslimin yang gugur ketika perang Uhud adalah 70 orang. Adapun riwayat Musa bin Uqbah tadi, beliau tidak membawakan sanadnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Maghazi wa Sirah, bahkan beliau menyebutkan jumlahnya hanya 65 orang. Insyaallah kita berpegangan kepada dalil-dalil yang ada. Terlebih lagi hadis yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya tadi dari Al-Bara Ibn Azib, pasukan yang gugur berjumlah 70 orang. Taib. Di antara ke-70 orang tersebut ada 3 yang paling penting, namanya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa? Yang pertama Hamzah Ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Mus'ab bin Umair, sebagai pemegang liwa, pemegang bendera, beliau juga terbunuh. Yang ketiga satu-satunya sahabat yang dimandikan junubnya oleh malaikat, Hamzalah bin Abi Amir radhiyallahu ta'ala anhum. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah beberapa hal yang berkaitan dengan perang Uhud. Kemudian beliau sebutkan wa hamra'il asad, Dan setelah itu terjadilah perang Hamra al-Asad. Perang Hamra al-Asad ini juga termasuk salah satu peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Dan waktu terjadinya tepat satu hari setelah selesainya perang Uhud. Jadi begitu perang Uhud selesai, satu hari setelahnya ada Ghazwah Hamra'ul Asad. Kita sebut Ghazwah karena Nabi ikut keluar, namun tidak terjadi peperangan, sehingga lebih tepat disebut dengan invasi Hamra'ul Asad. Yang pertama, apa sebab yang melatar belakangi Ghazwah Hamra'ul Asad? Hamra'ul Asad adalah sebuah ghazwah yang terjadi di sebuah gunung yang memiliki pasir dan bebatuan sedikit kemerah-merahan. Makanya disebut dengan Hamra al-Asad. Yaitu sebuah tempat yang berada kurang lebih sekarang 20 km di selatan Madinah. 20 km di selatan Madinah. Tayyib. Terjadi pada hari Ahad tanggal 16 Syawal. Hari Ahad tanggal 16 Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau perang Hamra'ul Asad terjadi satu hari setelahnya, berarti selesainya perang Uhud pada hari apa? Hari Sabtu. Selesainya perang Uhud pada hari Sabtu, Nabi SAW kembali ke Madinah juga pada hari Sabtu itu. Dan ketika itu selain kaum muslimin yang gugur, banyak yang pulang dalam kondisi fihim jiroh, mereka penuh dengan luka, tidak satu dua luka, puluhan luka yang ada di tubuhnya, entah karena sabutan pedang, karena panah, karena tombak dan lain-lainnya. Mereka pulang dalam kondisi penuh luka. Nah, ketika subuh di hari Ahad pagi hari, sholat subuh, Nabi SAW melihat para sahabatnya yang masih penuh dengan luka. Sebagian sudah pulang ke rumahnya untuk merawat luka. Mereka membuat obat dari tumbuh-tumbuhan untuk melumuri luka-luka mereka supaya cepat mengering. Tetapi belum sempat itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan kepada pasukan Uhud agar mereka keluar di pagi hari tersebut untuk mengejar pasukan Abu Sufyan yang sudah pulang ke Makkah. Bayangkan, baru pulang perang Uhud, mereka masih penuh dengan luka, belum dirawat luka itu, selesai sholat subuh sudah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk keluar lagi. Diajak oleh Nabi, semua yang ikut perang Uhud tanpa terkecuali harus keluar. Dan tidak ada satupun yang diperbolehkan selain yang hadir pada perang Uhud. Jadi yang disuruh hanya pasukan Uhud diperintahkan untuk keluar. Sedangkan yang tidak ikut perang Uhud tidak diperbolehkan untuk keluar. Mereka mengejar pasukan Abu Sufyan sampai berhentilah di gunung tadi, Hamra al-Asad. Nabi SAW berhenti di situ. Tujuannya apa? Kenapa toh? Kok Nabi SAW keluar? Beliau ingin menunjukkan kepada pasukan Abu Sufyan bahwa kaum muslimin masih siap untuk berperang. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti pasukan Abu Sufyan. Padahal jumlahnya sudah berbeda jauh. Itu tidak dilihat. Yang penting menunjukkan keberanian. Keluar lagi mereka, masih posisinya penuh dengan luka-luka. Bahkan ada yang sudah pulang itu tidak memiliki kendaraan, dia tidak punya onta, dia tidak punya kuda, tidak punya keledai. Dalam kondisi masih berdarah-darah itu, dia pun berjalan, ikut mengiringi pasukan Nabi SAW. Tidak ngeluh, saya mau merawat luka dulu, tidak. Mereka keluar mengikuti perintah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-172, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh." Mereka orang-orang yang istajabu lillah, menjawab panggilan Rasulullah SAW min ba'dima asobahumul qarh, setelah sebelumnya mereka tertimpa luka-luka yang penuh di badan mereka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan dia bertakwa akan mendapatkan pahala yang besar. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl, sehingga mereka pun kemudian berbalik mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ketika mereka ini keluar dalam kondisi masih penuh dengan luka sebab perang Uhud, kaum munafikin lagi-lagi melakukan kebiasaannya. Apa itu? Saat pasukan Rasulullah SAW keluar, mereka menggembosi pasukan-pasukan kaum muslimin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat-ayat tadi keterusannya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Para sahabat ini yang mereka menjawab panggilan Allah dan Rasulnya untuk keluar lagi menuju Hamra'ul Asad, padahal kondisinya masih penuh luka. Mereka adalah orang-orang yang hatinya teguh. Saat alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dimaksud di sini adalah kaum munafikin, mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya pasukan Abu Sufyan telah berkumpul untuk menyerang kalian kembali. Fakhshawhum, maka takutlah dari mereka, jangan sampai terulang kedua kali. Tadi kan sudah kalah perang Uhud, ini Abu Sufyan mau balik, maka takutlah kalian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mendengar penggembosan itu, mereka bukan orang-orang yang langsung ciut nyalinya, tidak. Mendengar itu mereka justru tambah bersemangat. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru bertambah keimanan di hati para sahabat itu. Dan justru mereka yakin, semakin yakin untuk keluar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang bertemu lagi dengan pasukan Abu Sufyan dan harus ada peperangan, tidak mengapa, perang. Tidak ada satupun yang tertinggal dari pasukan Uhud. Mereka semuanya keluar. Berapa orang? 700 orang. Dengan dikurangi jumlah yang gugur 70 orang. Sisanya keluar semua, 630 orang. Keluar lagi. Dan mereka siap untuk berperang lagi kalau seandainya benar-benar bertemu dengan pasukan Abu Sufyan. Tayyib. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dengan keteguhan imannya mereka mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Tayyib. Kalimat ini diucapkan hanya oleh dua orang. Yang pertama diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saat Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam kobaran api yang dibuat oleh raja yang zalim di zaman beliau, beliau hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat di sini mengucapkan hal yang sama dengan yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Keluarlah mereka menuju ke Hamra al-Asad. Sampai di sana ditunggu. Ternyata pasukan Abu Sufyan tidak jadi kembali. Diriwayatkan di dalam kisah yang lain, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya bab ke-151 jilid yang ke-7. Beliau menyebutkan dari Muhammad ibn al-Husain mengatakan haddatsana Ahmad qala haddatsana Asbat an Suddi qala, dari Suddi mengatakan lamar tahala Abu Sufyan wal musyrikuuna yauma Uhud mutawajjihina nahwal Ka'bah atau nahwa Makkah. Ketika selesai perang Uhud, pasukan Abu Sufyan kembali pulang mengarah ke Makkah. Tapi belum sampai di Makkah, intolaqa Abu Sufyan hatta balagha ba'dath thariq. Di tengah perjalanan itu Abu Sufyan mengatakan bi'sa ma sana'tum, berhenti wahai kaum Quraisy, wahai pasukan Quraisy. Sungguh jelek apa yang kalian lakukan di perang Uhud itu. Kenapa kok dianggap Abu Sufyan sebagai sebuah kejelekan? Dia kemudian mengatakan innakum qataltumuhum hatta idza lam yabqa illa syarit taraktumuhum. Kalian ini sudah berhasil memerangi mereka, sudah hampir berhasil mengalahkan mereka. Tetapi ketika kalian melihat kaum muslimin sudah mulai tercerai-berai, kenapa justru kalian meninggalkan mereka? Maksudnya Abu Sufyan, kok gak diselesaikan sekalian? Kan tujuan kita adalah membinasakan Muhammad dan para sahabatnya, kok tidak diselesaikan? Irji'u fasta'soluhum, kembalilah kalian, kita hadapi mereka kembali dan kita binasakan mereka. Ini keinginan Abu Sufyan, membakar semangat pasukannya untuk mau kembali ke Madinah. Sama kan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama keluar. Jadi tujuannya menuntaskan perang Uhud, biar ditentukan sekalian siapa pemenangnya. Berjalanlah Abu Sufyan balik mengarah ke kota Madinah. Tapi belum jauh, Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan di dalam hati mereka ar-ru'ab. Ru'ab itu adalah sesuatu perasaan yang ada di dalam hati, takut terhadap peperangan sebelum perang itu terjadi. Nah, ini keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan mukjizat ru'ab. Ada rasa ketakutan di dalam hati musuh-musuh mereka sebelum peperangan itu berlangsung. Abu Sufyan sudah jalan mengarah ke Madinah, ternyata tidak jadi. Dan di tengah jalan itu dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Seorang Badui yang hidupnya nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini Arab Badui. Ketika bertemu dengan Badui itu, dia pun memberikan banyak harta kepada Badui itu. Dan berpesan kepada Badui itu, kalau nanti kamu ketemu Muhammad di jalan, kabarkan kepada mereka bahwa Abu Sufyan membawa pasukan yang banyak. Disuruh untuk membawa berita palsu. Abu Sufyan pulang. Begitu sampai Badui ini bertemu dengan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia sudah mendapatkan harta untuk mengucapkan kalimat itu tadi, diucapkanlah kalimat tersebut. Menurut beberapa ulama tafsir, mereka mengatakan bahwa ayat di atas yang kita sebutkan tadi bukan munafikin yang mengatakannya, tapi Arab Badui ini, sesuai dengan perintah keinginan pasukan Abu Sufyan. Tayyib. Nah, mendapati bahwa Abu Sufyan pulang ke Makkah takut untuk bertemu kembali dengan pasukan muslimin, Rasulullah SAW kemudian beliau memutuskan untuk tinggal di Hamra'ul Asad selama 3 hari, seperti biasa kebiasaan dari bangsa Arab jika mereka berperang, tinggal di situ selama 3 hari. Setelah 3 hari tidak terjadi apa-apa, beliau pulang kembali. Sehingga pada perang Hamra'ul Asad tidak ada peperangan yang terjadi. Dan Nabi SAW beliau pulang ke Madinah. Total keluarnya beliau SAW dalam perang Hamra'ul Asad sekitar 5-6 hari meninggalkan kota Madinah. Taib. Dan beliau menunjuk Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyurul rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas Ghazwah Hamra'ul Asad, perang dari Hamra'ul Asad. Dan kita sebutkan tadi bahwa yang mengikuti peperangan ini adalah seluruh pasukan yang ikut dalam perang Uhud. Tidak ada selain pasukan Uhud yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Hamra'ul Asad, kecuali satu orang, dan hanya beliau yang diizinkan, padahal beliau tidak ikut perang Uhud. Beliau adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Ketika pagi hari Bilal menyerukan perintah kepada pasukan Uhud untuk bergerak kembali menuju Hamra'ul Asad, Jabir bin Abdullah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Hamra'ul Asad. Kemudian Jabir bin Abdullah memberikan alasan kepada Rasulullah SAW kenapa beliau tidak ikut perang Uhud. Jadi ketidakikutsertaan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang Uhud bukan karena beliau tidak mau berangkat, tetapi posisinya adalah Jabir bin Abdullah ini punya adik banyak, punya saudara banyak, dan rata-rata perempuan. Ketika akan berangkat perang Uhud, laki-laki di rumah itu hanya ada 2, hanya Jabir bin Abdullah dan bapaknya Abdullah. Maka tidak mungkin mereka berdua keluar bersama untuk perang Uhud. Siapa yang mengurusi adik-adiknya? Maka ayahnya Abdullah mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, engkau tidak perlu untuk ikut berangkat bersama pasukan Uhud. Kalau kita berdua berangkat, tidak akan ada yang menjaga adik-adikmu ini. Mereka adalah wanita-wanita yang lemah, wanita-wanita yang pelupa, disebutkan dalam satu riwayat demikian, wanita-wanita yang pelupa dan mereka lemah butuh penjagaan seorang laki-laki. Kita tidak mungkin meninggalkan mereka tanpa ada laki-laki di rumah ini. Maka tinggallah engkau bersama saudari-saudarimu, aku akan berangkat menuju perang Uhud karena aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah, memberikan mati syahid. Baik. Nah, selesai perang Uhud itu dan Nabi SAW memerintahkan untuk keluar menuju perang Hamra Asad, Jabir bin Abdullah beralasan dengan ini tadi. Ya Rasulullah, bukan aku tidak ingin ikut serta dalam peperangan Uhud, tetapi ayahku melarangku. Ayahku memerintahkan aku untuk tetap tinggal di Madinah untuk menjaga saudari-saudariku. Maka pada peperangan ini, ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar bersama engkau. Diizinkanlah oleh Nabi SAW. Taib. Dan beliau satu-satunya sahabat yang tidak ikut serta perang Uhud, namun diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Hamra al-Asad. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan yang berikutnya. Bait yang ke-61. Kata beliau rahimahullah, wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an hadha wa fiha wulidas sibtul hasan. Kita bahas bait yang pertama. Kata beliau rahimahullah, wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an. Dan di tahun ketiga Hijriah juga ada satu peristiwa sejarah di dalam Islam, yaitu tentang diharamkannya khamr, minuman-minuman keras. Beliau menyebutkan wal khamru dan khamr hurrimat, telah diharamkan yakinan, secara yakin, maksudnya secara pasti, tidak ada lagi koreksi hukum, fasma'an, maka dengarkanlah beritanya. Di sini beliau akan membahas tentang kisah pengharaman khamr. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, turunnya hukum diharamkannya khamr di dalam Islam itu tidak serta-merta. Tidak satu kali turun kemudian khamr itu langsung diharamkan. Namun diharamkannya khamr kepada kaum muslimin ini ada dalam beberapa tahap. Ada dalam beberapa tahap. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang kapan pasti diharamkannya khamr. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa khamr diharamkan di tahun ketiga seperti yang disebutkan oleh beliau dalam bait ini. Ada juga yang mengatakan bahwa khamr diharamkan pada tahun keempat, satu tahun setelahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa khamr diharamkan ketika sulhul Hudaybiyah. Ketika sulhul Hudaybiyah. Dan juga ada yang berpendapat bahwa khamr diharamkan ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar. Namun yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi adalah pendapat yang pertama, yaitu khamr diharamkan pada tahun ketiga. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan nazala tahrimuha fi sanati thalatin ba'da waq'ati Uhud. Khamr mulai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ketiga setelah selesainya perang Uhud. Tidak lama setelah selesainya perang Uhud. Tayyib. Pun demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dan yang selainnya, anna tahrimal khamr kana fi sanati tsalitsah ba'da ghazwati Uhud. Yang benar bahwa diharamkannya khamr adalah pada tahun ketiga Hijriah setelah selesainya perang Uhud. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Berikutnya, marhalah tahap diharamkannya khamr. Ada tiga tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan hukum haram. Allah hanya menyebutkan bahwa khamr memiliki manfaat dan madharat. Khamr punya manfaat, punya madharat. Tetapi madharatnya lebih besar. Tetapi madharatnya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219, kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang hukum khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Qul, katakanlah kepada mereka, fihima ithmun kabirun, pada kedua hal tadi, minuman keras dan judi itu, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, meskipun dia punya sedikit manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi kata Allah, dosanya itu lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan. Ayat ini ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah menegaskan bahwa khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak ada manfaatnya. Banyak orang sekarang mengatakan, "Loh, khamr itu diharamkan, minuman ini diharamkan, itu diharamkan, kan ada manfaatnya." Allah tidak mengingkari bahwa itu tidak ada manfaatnya. Memang ada sedikit manfaat. Tapi dosa yang dilakukan atau dosa yang didapatkan karena engkau minum khamar itu lebih besar dibandingkan manfaat yang sedikit tadi. Ini marhala yang pertama. Kemudian marhala yang kedua, tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang dalam kondisi mabuk untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Jadi yang baru minum khamar kemudian dia mabuk, tidak boleh mendekat sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. "La taqrabus sholata," jangan kalian mendekati sholat, "wa antum sukara," dalam kondisi kalian mabuk, tidak sadarkan diri. "Hatta ta'lamu ma taquluna," sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Maksudnya sampai sadar. Jadi kalau mabuk tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh datang ke masjid. Ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, setelah mereka siap dengan hukum khamar, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai ayat yang ke-91. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamar, minuman keras itu, wal maisir dan judi, wal ansab, demikian juga ansab. Ansab adalah menyembelih hewan untuk berhala. Wal azlam, dan juga azlam. Azlam adalah mengundi nasib dengan melemparkan anak panah. Rijsun min amali syaitan adalah perbuatan keji dari apa yang dilakukan oleh syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha'u fil khamri wal maisir. Sesungguhnya saja tidak ada tujuan lain dari syaitan itu kecuali untuk menanamkan di dalam hati kalian rasa permusuhan dan kebencian disebabkan karena minuman keras dan karena judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Dan juga tujuan syaitan pada minuman-minuman keras serta judi itu tadi adalah untuk menghalangi kalian dari jalan Allah, dari berzikir kepada Allah, dan dari sholat. Orang kalau sudah mabuk, susah dia untuk berzikir, susah dia untuk sholat. Baru akhir ayat 91 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Fahal antum muntahun?" Maukah kalian berhenti? Nah, ini ayat ini Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91 menjadi ayat yang ditetapkan sebagai asal pengharaman khamar. Jadi semenjak diturunkannya ayat ini, khamar itu mulai diharamkan untuk kaum muslimin. Mafhum? Jadi tidak ada lagi yang berdalil dengan ayat yang kedua tadi. Loh, Allah memanggil orang-orang yang beriman, jangan sholat kalau sedang mabuk. Berarti boleh mabuk. Ayatnya ada, masih tertulis di Al-Quran sampai sekarang. Atau yang berdalil dengan surat Al-Baqarah tadi, bahwa dalam minuman keras dan judi itu ada manfaat, ada juga dosa, boleh pilih. Berarti kita boleh mabuk. Gitu. Tidak ada. Ayat 2 di atas tadi sudah terhapus dengan diturunkannya Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan ayat 91. Baik. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tunduk dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah diharamkannya khamar. Contoh riwayat yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu saqiyal khamra al-qauma fi manzili Abi Thalhah, fa nazala tahrimul khamr, fa amara munadiyan fanada, fa qala Abu Thalhah ukhruj, fandur ma hadha shaut." Aku, kata Anas, ketika itu Anas masih kecil, tahun ketiga masih kecil beliau. Ketika itu aku menjadi penuang arak, penuang khamr di gelas-gelas orang yang minum di rumahnya Abu Thalhah. Anas bin Malik yang pegang corongnya, dituangkan ke gelas untuk mereka minum. Fanazala tahrimul khamr, kemudian turunlah ayat tentang diharamkannya khamr. Fanada munadin, maka ada seorang yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyerukan hukum ini bahwa khamr telah diharamkan. Namun suara itu samar terdengar dari dalam rumah. Maka Abu Thalhah pun memerintahkan kepada Anas bin Malik, "Keluar wahai Anas, dengarkan suara apa itu? Panggilan apa yang diserukan oleh penyeru Nabi SAW itu?" Maka Anas bin Malik pun keluar, beliau mendengarkan. Fakultu, hadza munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Setelah mendengarkan itu, Anas bin Malik masuk lagi kembali dan mengatakan kepada Abu Thalhah, "Wahai Abu Thalhah," siapa Abu Thalhah? Dengan Anas bin Malik, ayah tirinya. Kata Anas, "Ya Abu Thalhah, ini adalah suara penyeru Nabi SAW yang mengumumkan bahwa khamr telah diharamkan." Mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Anas bin Malik, Abu Thalhah kemudian mengatakan, "Idhab fa'ahriquha." Kalau begitu, pergi, ambil semua bejana-bejana berisi khamr itu, tumpahkan bejana-bejana itu, hancurkan bejana-bejana itu. Tidak pakai tanya. Tidak perlu Abu Thalhah kemudian datang kepada Rasulullah, tanya apa benar. Tidak. Mendengar itu sudah, Anas diperintahkan untuk mengambil bejana-bejana, dilemparkan semua keluar rumah. Hancurkan semuanya, tidak tersisa. Lalu kata Anas bin Malik, "Fajarat fi sikakil Madinah." Jadilah bejana-bejana berisi khamar itu tadi mengalir membasahi jalan-jalan kota Madinah. Sedikit atau banyak berarti jumlahnya? Banyak. Dan hampir semua sahabat yang mendengar itu, mereka segera mengeluarkan bejananya, dilemparkan keluar rumah. Banjir kota Madinah ketika itu dengan khamar, basah semua. Baik. Biasa dulu zaman jahiliyah mereka masih suka mengonsumsi khamar, masih suka minum-minuman ini, memabukkan itu. Taib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lain yang diriwayatkan oleh anaknya Buraidah Al-Aslami, dari ayahnya Buraidah Al-Aslami, ia mengatakan, "Bainama nahnu qu'udun 'ala syarabin lana." Pernah suatu kali kami duduk sedang minum-minum. Maksudnya minum khamar. "Wa nahnu 'ala ramlah wa nahnu thalatha aw arba'ah." Ketika itu kami berjumlah 3 atau 4 orang duduk-duduk di atas batu. "Wa indana batiyah." Dan di sisi kami ada batiyah. Batiyah itu adalah tempat yang isinya khamr, biasa untuk khamr, kecil tapi. "Wa nahnu nashrabu al-khamra hillan." Dan kami ketika itu sedang minum-minum khamr. "Idh qumtu hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama alaihi wa qad nazala tahrimul khamr." Setelah itu aku berdiri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menyatakan masuk Islam. Beliau belum masuk Islam ternyata. Aku pun menyatakan masuk Islam bertepatan dengan turunnya ayat diharamkannya khamr. Kemudian beliau membaca Al-Maidah tadi, "Fajitu ila ashabi faqara'tuha." Setelah mendengarkan ayat itu, aku pun kembali menemui teman-temanku dan aku bacakan kepada mereka ayat tadi tentang diharamkannya khamr. Tayib. "Qala wa ba'dul qaum syurbatuhu fi yadihi waqad syariba ba'dhan wa baqiya ba'dun fil ina." Beberapa di antara mereka masih ada yang memegang gelas yang baru saja dia minum. Yang lain gelasnya sudah kosong, tapi masih ada sisa khamr itu di tempat tadi, di tempat yang dari kulit itu tadi. Masih ada sisa khamr di situ. Faqala bil ina'i tahta syafatihi al-ulya kama yaf'alul hijam thumma subbu ma fi batihim faqalu intahaina rabbana intahaina rabbana. Ternyata yang mabuk-mabukan bersama Buraidah ini adalah orang-orang yang sudah masuk Islam. Mereka sudah lebih dulu masuk Islam dibandingkan Buraidah, ikut minum-minum, ikut mabuk. Tapi begitu mendengar ayat yang dibacakan oleh Buraidah tadi, segera mereka memuntahkan apa yang masih ada di mulutnya, yang masih ada di gelas yang ditumpahkan, yang masih ada di tempat itu tadi, batiyah tadi, ditiup semua, dikocor sampai habis. Taib. Dan mereka mengatakan intahaina rabbana, intahaina rabbana. Kami berhenti wahai Rabb kami, kami berhenti. Tidak lagi minum-minum, dibuang semua khamarnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka segera menjawab, memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan segera meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama mereka mendengarkan ayat tersebut, segera melakukannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini sedikit secara ringkas kisah diharamkannya khamar. Insyaallah akan kita lanjutkan kisah dilahirkannya cucu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha, yakni Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.